sebagai orang rendah. Berjalan bersempoyongan bagai tertiup angin. Dari caramu bicara, engkau seakan kelam. Selalu mengada-ada cerita yang tak ada. Wajah dan badanmu kusut dengan bau tak sedap. Sinar matamu memerah seperti nyala api. Dan yang paling menyebalkan sikapmu yang pemarah. Karena terlalu banyak kau minum air soda. Kau minum air soda.